الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kemudian berkata Imam Da'wah Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali Al-Hanbali Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah dalam kitabnya Al-Usul Al-Thalathah. Kemudian beliau melanjutkan wa a'zam ma amara Allah bihi at-tauhid. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yaitu tauhid. Apa itu tauhid? Kata beliau, wa huwa ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ini kalimat yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jelaskan setelah beliau menyebutkan empat perkara yang wajib diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkara di dalam Islam yang paling tinggi, perkara dalam Islam yang paling besar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu bagi kita mengenal dan mengerti arti dari tauhid. Apa makna dari tauhid? Apa definisi dari tauhid? Arti tauhid ini terdiri dari dua sisi atau dua macam. Yang pertama, arti tauhid dari etimologi bahasa. Definisi tauhid min haitsul lughah, dari sisi lughah bahasa Arab. Kemudian nanti yang kedua, definisi tauhid di dalam istilah syar'i. Definisi tauhid di dalam bahasa Arab merupakan masdar. Masdar ini kata ketiga dari wahada yuwahidu tauhida. Wahada, kata yang telah lampau, yuwahidu, kata yang sekarang, dan kemudian perubahan kata yang ketiga adalah tauhid. Wahada yuwahidu tauhida. Apa itu tauhid? Ay ja'ala syawahidan, menjadikan sesuatu itu tunggal. Ini tauhid dari sisi bahasa. Apa itu tauhid? Ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu tunggal. Sehingga menjadi satu. Sehingga menjadi esa. Dan dari sisi bahasa ini dipergunakan oleh orang-orang Arab. Oleh sebab itu mereka ketika mengatakan wahada rajulu fil ibadah tauhida, seorang hamba menjadikan ibadah itu satu, maksudnya apa? Ja'alal ma'buda bihaqqin wahida. Mereka menjadikan sesuatu yang berhak diibadai dengan benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini secara benar. Adapun secara istilah syar'i, definisi tauhid sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usulul Thalatha. Beliau mengatakan ifradullah bil ibadah. Yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Maksudnya apa? Menafikan berbagai macam kesyirikan. Dia tidak berdoa. Dia tidak beristighatsah. Dia tidak menyembelih. Dia tidak bernazar. Dia tidak bersujud. Dia tidak ruku. Melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini definisi yang disebutkan oleh Syekh. Sebagian para ulama mereka menyebutkan definisi tauhid dengan tiga macamnya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Masing-masing tauhid tersebut nanti akan sampai pada waktunya. Tapi kita berjalan bersama apa yang disebutkan oleh Syekh. Nah, di sini ada sebuah faedah ikhwani afidhakumullah. Bahwasanya tauhid memang tidak ada kata ini di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, ahlul bid'ah wal ahwa, mereka memandang bahwasanya lafaz tauhid ini merupakan lafzatun muhdatsah. Yang baru dalam Al-Quran tidak ada lafaz tauhid, berarti lafaz tauhid itu muhdats alias bid'ah alias yang baru. Siapa yang membuat, siapa pelopor lafaz tauhid tersebut? Mereka mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang mengikutinya. Jadi lafaz tauhid ini buatannya Syekhul Islam dan orang-orang yang datang setelah beliau. Fahadha ghalatun kabir, dan ini merupakan kesalahan yang fatal. Ini merupakan kesalahan yang besar. Nah, memang tauhid walaupun tidak ada lafaz itu secara tegas di dalam Al-Qur'an, akan tetapi disebutkan banyak sekali melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis-hadis Nabi alaihi salat, antaranya empat dalil. Dalil yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya pada kitab Al-Hajj dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, ketika Nabi alaihi salatu wassalam menggunakan kain ihram hendak melaksanakan ibadah haji, kata Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ahalla bitauhid. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam memulai dengan kalimat tauhid dalam talbiyahnya. Apa itu tahlil dengan tauhid? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, kami memenuhi panggilanmu ya Allah, kami memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu ya Allah. Ini merupakan tauhid. Dan di sini Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, menegaskan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam memulai dengan kalimat tauhid. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya tauhid ini merupakan kalimat yang sesuai dengan sunnah, bukan buatan Syekhul Islam. Kemudian dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, buniyal islamu ala khams, ditegakkan Islam di atas lima perkara, lima pondasi, lima akar. Di dalam hadis ini disebutkan ala an yuwahidallah. Yang pertama, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, zakat, puasa dan haji. Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan ala an yuwahhidallah, ditegakkan Islam di atas tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan kalimat tauhid. Ini Nabi alaihi salatu wasallam yang bersabda. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula sahih dari hadis Umar ibn al-Khattab. Kalau yang kedua tadi anaknya, yang ketiga ayahnya Umar ibn al-Khattab. Di dalam hadis Jibril al-Mashhur, al-Ma'ruf. Hadis Jibril ketika mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam yang bertanya mengenai Islam, iman dan ihsan. Ketika Nabi ditanya apa itu Islam, Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dari sahabat Abi Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-islamu an ta'budallah wa la tushrika bihi syai'a. Islam itu engkau menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik. Dan ini hakikat tauhid. Maknanya terkandung pada hadis ini. Islam menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menafikan berbagai macam kesyirikan. Ini hakikat tauhid. Ini yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, berarti hadisnya sahih, dari sahabat Ibnu Abbas pada kisah ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Mu'adz ibn Jabal, sahabatnya, menuju ke negeri Yaman untuk berdakwah kepada penduduk negeri tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam berwasiat, bersabda kepada Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahli alkitab. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum yang di sana mereka ahlul kitab, mereka membaca, mereka orang yang punya ilmu karena mereka membaca alkitab. Kemudian Nabi bersabda, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidallah." Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka agar mentauhidkan Allah. Menggunakan lafaz tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya lafaz tauhid ini sudah ada banyak pada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau tidak berkata melainkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ditambah lagi, ikhwani afidhakumullah, ahlu sunnah wal jama'ah mereka betul-betul memandang dan mereka betul-betul menggunakan dan memakai lafaz ini. Dan bahkan mereka membuat berbagai macam kitab dengan lafaz tauhid. Bahkan sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lahir. Para ulama ussalaf mereka sudah membuat kitab. Bahkan kitab tersebut mereka sebut dengan Kitabut Tauhid. Dan mereka datang sebelum Syekhul Islam jauh-jauh hari. Di antaranya Muhammad ibn Manda memiliki kitab yang berjudul Kitabut Tauhid. Begitu pula Ibnu Khuzaimah, Muhammad ibn Khuzaimah memiliki kitab yang beliau beri judul dengan Kitab At-Tauhid. Ibnu Khuzaimah meninggal pada tahun 311 Hijriah, yaitu abad ke-4 Hijriah. Beliau hidup pada abad ke-3 dan meninggal di abad ke-4. Berarti berapa tahun sebelum datangnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? 400 tahun sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lahir. Berarti lafaz ini sudah dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan buatannya Syekhul Islam. Begitu pula lafaz ini juga dipakai oleh Ibnu Suraij Al-Baghdadi. Ibnu Suraij Al-Baghdadi memiliki kitab yang berjudul Kitabut Tauhid. Dan Ibnu Suraij Al-Baghdadi beliau meninggal pada tahun 306 Hijri. Lebih dahulu daripada Ibnu Hazm. Begitu pula Al-Imam Al-Bukhari sebelum mereka. Begitu pula Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam sahihnya Sahihul Bukhari ada sebuah pembahasan khusus beliau tulis di sana dengan judul Kitabut Tauhid. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan berbagai macam hadis mengenai Kitabut Tauhid. Dari kalangan A'immatul Arba'ah, Al-Imam Malik yang hidup pada abad kedua Hijri. Hidup pada abad kedua Hijri, Imam Malik. Dari mazhab Al-A'immah Al-Arba'ah, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Di dalam kitab Al-Muwatta ada sebuah bab, beliau tulis dengan Babut Tauhid, pembahasan mengenai Tauhid. Berarti kalimat ini sudah masyhur di kalangan salaf. Bukan merupakan lafaz yang bid'ah atau lafaz yang baru. Nah, ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, ikhwani hafizakumullah, bahwasanya at-tauhid itu terbagi menjadi tiga macam. Sebagian para ulama mereka menyebutkan dua macam. Sebagian menyebutkan tiga, sebagian menyebutkan dua. Inti dan maknanya satu. Inti dan maknanya sama. Bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga atau dua. Nah, yang menyatakan tiga, mereka menegaskan bahwasanya tauhid yang pertama adalah tauhid al-uluhiyah. Atau mereka sebut dengan istilah yang lain tauhid al-ibadah. Tauhid al-uluhiyah atau mereka sebut dengan tauhid al-ibadah. Ini macam yang pertama. Apa itu tauhid al-uluhiyah? Ifradullah ta'ala wahdah bi'af'alil ibad allati syara'aha lahum. Yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala semata dengan perbuatan umat manusia yang telah disyariatkan kepada mereka. Contohnya apa perbuatan umat manusia yang telah disyariatkan kepada mereka? Salat, raja harapan, al-khawf takut, mahabbah kecintaan, al-khasyah kekhawatiran, at-tazallul merendahkan diri. Ini semuanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Kepada engkaulah kita beribadah, menyembah, dan kepada Engkaulah kita meminta pertolongan. Dan karena macam tauhid inilah para anbiya diutus. Para rasul dikirim ke muka bumi dan mereka pun diberikan kitab. Untuk apa? Menegakkan tauhid al-uluhiyah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kita telah mengutus pada setiap umat rasul. Setiap kaum rasul tujuannya apa? Agar mereka menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi taghut, segala sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua para rasul mereka diturunkan kitab, mereka diutus ke muka bumi untuk menegakkan kalimat tauhid dan memberantas berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang ada. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua, tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhid ar-rububiyah? Ifradullah ta'ala bi'af'alihi. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah. Kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatannya. Contohnya apa? Al-Khalq, penciptaan. Ini adalah perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amalannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah menciptakan. Sehingga kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Allah yang menciptakan. Wal-Rizq, memberi rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Razak, sang maha pemberi rezeki. Begitu pula perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ihya, menghidupkan. Sehingga kita yakini bahwasanya Allah subhanahu Ana wa ta'ala al-muhyi, yang maha menghidupkan. Di antara perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala al-imata, mematikan. Sehingga kita yakini bahwasanya Allah adalah al-mumit, yang maha mematikan. Dan tidak ada Tuhan pencipta, memberi rezeki, mematikan dan menghidupkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ini merupakan tauhid ar-rububiyah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma' was-sifat. Apa itu tauhid al-asma' wa sifat? Ja'ala Allah wahidan la mithla lahu fi asma'ihi wa sifatihi. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu esa, yang tidak ada permisalan bagi zatnya di dalam nama dan di dalam sifat. Ini artinya tauhid al-asma' wa sifat. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu. Gak ada semisalnya di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula di dalam sifatnya. Allah subhanahu wa ta'ala as-sami', maha mendengar. Maka jangan sampai kita permisalahkan berarti pendengarannya Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan pendengaran kita. Kita sama-sama punya pendengaran. Walaupun lafadznya sama tapi berbeda. Pendengaran makhluk kurang dan penuh dengan aib. Adapun pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala sempurna sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala al-basir, maha melihat. Kemudian jangan sampai ada yang mengatakan penglihatan Allah sama dengan penglihatan kita. Jangankan antara Al-Khaliq dengan makhluk, sesama makhluk saja berbeda. Gajah punya mata, manusia punya mata. Apakah matanya gajah sama dengan matanya manusia? Ataukah sesama binatang? Matanya kambing bisa melihat. Matanya semut pun juga bisa melihat. Apakah sama antara penglihatan semut dengan penglihatan kambing? Jawabannya berbeda. Nah, kalau antara makhluk dengan makhluk yang lain berbeda, apalagi antara Al-Khaliq wal makhluk, tentunya berbeda. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Jangan kemudian dikatakan tangannya Allah subhanahu wa ta'ala berarti sama dengan tangannya kita. Belum tentu nama lafaz yang serupa itu sama di dalam berbagai macam hal. Allah subhanahu wa ta'ala punya tangan, na'am punya tangan. Tapi tidak serupa dengan tangannya manusia. Laisa kamitslihi syai. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki permisalan. Dan ini merupakan tauhid al-asma wa sifat. Wahuwa sami'ul basir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tiga tauhid. Nah, para ulama yang lain, mereka ada yang membagi tauhid menjadi dua macam. Nah, macam yang pertama, tauhid al-ma'rifatu wal-ithbat. Tauhid al-ma'rifah wal-ithbat. Tauhid ma'rifah. Apa artinya ma'rifah? Mengetahui, mengenal. Wal-ithbat. Ithbat artinya penetapan. Jadi macam yang pertama ini, tauhidul ma'rifat, tauhid dengan mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki. Mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mematikan. Dan ini merupakan tauhidul rububiyyah. Wal-ithbat, penetapan. Maksudnya apa? Menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Berarti ini ujungnya kepada tauhid al-asma wa sifat. Jadi para ulama membagi tauhid ada dua. Tauhid al-ma'rifah wal-ithbat. Ini saja sudah terbagi menjadi dua. Maksudnya apa? Tauhid al-asma wa sifat dan tauhid ar-rububiyyah. Kemudian macam yang kedua kata para ulama, tauhidul qasdi wa talab. Tauhid al-qasd, tujuan. Talab adalah permintaan. Apa maksudnya tujuan dan permintaan? Maksudnya di sini segala ibadah yang dilakukan oleh umat manusia, mereka tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka arahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam permintaan mereka, niatnya. Di dalam segala macam ibadah seperti sholat, menyembelih, puasa, zakat. Niat mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan macam yang kedua ini, tauhid al-qasdi wa talab, masuk di dalamnya tauhid al-uluhiyah. Jadi para ulama yang membagi tauhid menjadi tiga, ujung-ujungnya artinya tauhid ada tiga. Yang mengatakan bahwasanya tauhid ada dua, ujung-ujungnya makna dari dua tauhid tersebut mengarah kepada tiga tauhid yang sudah antum ketahui. Yaitu tauhid ar-rububiyyah, tauhid al-asma' wa sifat, dan tauhid al-uluhiyah. Atau para ulama yang lain membagi menjadi dua, yaitu tauhid al-ma'rifati wal-ithbat, atau macam yang kedua, tauhid al-qasdi. Bahkan ini merupakan perkara yang baru, yang tidak ada dasar dari kalangan salaf. Karena di antara salaf mereka sudah menyebutkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga saja. Nah, bahkan tiga tauhid ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dalam satu ayat. Satu ayat yang membahas mengenai tiga tauhid. Yang terdapat dalam surat Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa taala menegaskan Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Tuhan langit dan bumi dan di antara keduanya. Tuhan langit dan bumi dan Tuhan di antara langit dan bumi. Tuhan di antara keduanya. Ini merupakan tauhid rububiyah. Fa'budhu, maka sembahlah dia, ibadahi dia. Ini tauhid al-uluhiyah. Merintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Wastabir li ibadatihi, bersabarlah kalian di dalam menjalankan ibadah kepada dia. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kalian mengetahui ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang ketiga ini, apakah Anda memandang ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, merupakan tauhid al-asma wa sifat. Jadi kalau kita ditanya apakah ada tiga tauhid dalilnya di dalam Al-Qur'an, maknanya ada, yaitu yang terdapat pada surat Maryam ayat 65 yang menyebutkan tiga jenis tauhid sekaligus. Adapun mengenai macam tauhid yang keempat dan yang kelima yang ditambahkan oleh ahlul bid'ah wal akhwa, terlebih lagi dari kalangan ikhwanul muslimin yang ada pada zaman-zaman terakhir ini, insyaallah kita akan sebutkan pada dars yang akan datang. Ilahuna walhamdulillah.